بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di dalam majelis ilmu di bulan Ramadhan ini, yang kita senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', dan al-amal salih. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin wa Adab Ruqa Asyari'iyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 11 poin yang membedakan antara jin dan manusia. Dan di sini sebagaimana kita sebutkan bahwa ada angka yang terlangkahi. Beliau menyebutkan poin yang ke-7 kemudian melangkah ke poin yang ke-11. Maka ada 3 poin yang tidak disebutkan nomornya, sehingga kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang disebutkan di sini, bahwa poin yang ke-8 itu pada saat beliau menjelaskan tentang cepatnya gerakan jin dibandingkan gerakan manusia, yang di situ dikasih tanda H. Itu mestinya poin yang ke-8. Al-quwatul badaniyah wa sur'atul harakati fil jin a'zam minha fil ins. Kemudian poin yang ke-9, ketika beliau mengatakan kullu ibadatin li ghairillahi minal ins fahiya ibadatun lil jin. Setiap ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dilakukan oleh manusia, maka pada sikapnya itu adalah bentuk ibadah kepada jin. Ini poin yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10, ketika beliau mengatakan al-jinnu musallifuna 'alal ins, bahwa jin mampu untuk menguasai manusia secara utuh. Ini poin yang ke-10. Kemudian poin yang ke-11, tentang tidak diperbolehkannya manusia menikah dengan jin, dan demikian pula sebaliknya. Dan telah kita jelaskan pula bahwa dalam permasalahan ini ada dua yang menjadi pembicaraan para ulama. Yang pertama adalah tentang imkanul wuqu', ada kemungkinan terjadinya. Apakah terjadi secara waqi', secara kenyataan manusia menikah dengan jin? Apakah manusia laki-laki menikah dengan jinniyah, jin yang berkelamin perempuan, demikian pula sebaliknya. Terjadi akhdun warad. Namun sangat banyak pula dari kalangan para ulama yang menetapkan terjadinya itu. Ya, telah kita sebutkan di antaranya Imam Malik rahimahullah. Demikian pula yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dan ditetapkan oleh para ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwa terjadi hal tersebut. Dan telah kita sebutkan sebagian dari kisah yang disebutkan dan diriwayatkan dari para ulama tentang sebagian yang mereka alami, yang menunjukkan bahwa pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Dan telah kita sebutkan pula bentuk-bentuk jin yang mengerikan, yang keadaan mereka tentunya berbeda dengan manusia. Namun ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukanlah dengan tujuan agar kemudian kita takut kepada mereka. Tidak. Berbedanya bentuk tubuh mereka dengan manusia tidak membuat kita takut kepada mereka. Sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Sebagaimana kita melihat harimau, sebagaimana kita melihat yang lainnya. Naam, maka demikian pula jin. Mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan bentuk yang berbeda dari manusia, dengan keanehan-keanehan bentuk yang ada pada mereka. Maka jadikan sebab mereka sebagai makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang selama kita tidak mengganggu mereka, insyaallah taala tidak akan memudaratkan. Nah, adapun kalau kemudian seorang mendengarkan cerita-cerita tersebut menjadikan dia merasa takut, maka yang demikian tidak sepantasnya. Inna madzalikum asyaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu hanyalah syaitan. Syaitan yang suka menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian hanya kepada-Ku, kepada Allah Rabbul Alamin, apabila kalian adalah orang-orang yang mukmin. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan beliau hafizahullah taala, masih menjelaskan tentang perbedaan antara jin dan manusia. Kadzalika idza qatala al-insiyyu jinniyan aw zana bi jinniyatin falaysa lil-jinni ay yuqima 'alayhi al-hadd abadan. Demikian pula apabila manusia membunuh seekor jin, ataukah manusia berzina, yakni seorang laki-laki manusia berzina dengan jin wanita. Nah, falaysa lil jinni ay yuqimu 'alayhi al-hadd abadan, maka tidak ada keharusan dan tidak ada kewajiban bagi jin untuk melakukan hukum had, menegakkan hukum had kepadanya. Ya. Nah, ada jin laki-laki memperkosa jin perempuan misalnya. Nah, masuk pengadilan ditegakkan hukum had rajam. Jinnya kemana? Nah, ya, tidak ada hukum had dalam masalah ini. Ya, dari apa yang dilakukan oleh jin. Dalam hal manusia juga membunuh jin, apakah ada qisas? Tidak ada sama sekali. Jin punya hukum tersendiri, manusia juga punya hukum tersendiri. Dari sini juga menunjukkan bahwa hukum itu masing-masing memiliki hukum tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang menguatkan bahwa tidak diperbolehkan pernikahan antara jin dan manusia. Manusia punya hukum tersendiri. Nah, dalam pernikahan dengan yang lainnya, dalam akad dan seterusnya, demikian pula jin, mereka punya hukum tersendiri. Wa inna ma 'alaihim ay yabta'idu 'an mu'adzatil insi wa 'an tariqihim aw 'an tariqihim wa 'an sakani fi buyutihim. Akan tetapi yang wajib bagi mereka kaum jin itu adalah menjauhkan diri untuk menyakiti manusia. Ya. Dan menjauh dari jalan yang dilalui oleh manusia. Menjauh dari tempat-tempat tinggal manusia. Nah, wa anittashakkul alladhi yaj'alul insi yaqbalunahum, dan hendaknya mereka menjauh dari at-tashakkul, berubah bentuk yang menyebabkan manusia bertemu dengan mereka. Dhannan minhum annahum min tilkal hawa wa min tilkal makhluqat allati tashakkalu biha, karena manusia menyangka bahwa mereka itu termasuk di antara makhluk-makhluk yang mereka telah berubah bentuk dengannya. Ketika mereka berubah seperti ya ular misalnya, nah, maka manusia menyangka bahwa itu ular, padahal itu jin. Maka manusia pun membunuhnya. Nah, padahal yang dia bunuh adalah jin. Dia tidak mengetahui. Nah, ya kata beliau, ya semestinya jin itulah yang harus menjauh dari rumah-rumah kaum muslimin. Jangan masuk ke dalamnya. Jangan mengganggu manusia. Menjauh mereka. Nah, sehingga kalau mereka mendapatkan kemudaratan, ya, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, tidak mengganggu kaum muslimin. Kalaupun hendak berkumpul dengan kaum muslimin dalam kebaikan, kumpul di majelis ilmu seperti ini, pengajian, ikuti pengajian, tafadhal, silakan. Naam. Ya. Adapun menakut-nakuti, datang dengan bentuk yang menakutkan, matanya satu, ya, terbelah lagi. Naam. Apa faedahnya? Naam. Kal hayyat wa sa'abin wal kilab, seperti ular, hayyat, sa'abin, yani jenis ular juga, soban, wal kilab, anjing, apalagi kalau anjing itu warnanya hitam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Nah, maka menjauh. Demikian pula dari manusia. Manusia juga harus membentengi diri. Karena tidak semua dari kalangan jin mau menerima nasihat. Mereka disuruh menjauh, ada juga yang mau mendekat manusia. Nah, dinasihati. Ada pula jin-jin preman, jin-jin yang nakal, yang kafir, yang suka merusak mufsidin, ya. Naam. Banyak dari kalangan mereka. Lebih banyak jumlahnya dari manusia. Nah, mereka ini yang kadang-kadang suka berbuat iseng untuk menyakiti manusia. Maka juga wajib bagi kaum muslimin untuk memelihara diri mereka. Pelihara diri mereka, memelihara keluarga mereka, memelihara rumah mereka. Dengan senantiasa menghidupkannya dengan ibadah. Membaca Al-Quranul Karim, mengerjakan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Maka ini insyaAllah ta'ala akan mengusir para syaitan dan jin. Kemudian masalah yang berikutnya. Zikru syubhah allati istadalla biha alqailuna inna iblisa minal malaikah. Menyebutkan syubhat tentu dengan jawabannya, ya. Menyebutkan syubhat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa iblis termasuk dari golongan malaikat, dari jenis malaikat. Nah, setelah beliau menjelaskan bahwa jin adalah makhluk tersendiri yang berbeda dengan malaikat dari banyak sisi. Nah, sekarang beliau hendak menyebutkan bahwa mereka yang mengatakan jin, bahwa iblis itu bagian dari malaikat, mereka juga punya alasan, mereka punya dalil. Maka di sini beliau akan menjelaskan dan membantah syubhat mereka. Laqad ta'allaqa al-qa'iluna bi anna iblisa min al-mala'ikati syubhatan. Uridat lahum wa hiya. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa iblis itu dari golongan malaikat, mereka berpegang kepada satu syubhat yang ada pada mereka. Wa hiya, yaitu innallaha hina amara al-malaikata bisujudi li adama kana iblisu ma'ahum wa minhum. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis itu ada di antara mereka, malaikat, dan bersama malaikat. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa. Nah, dan ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud. Nah, kata-kata fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Iblis yang enggan untuk sujud. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa Allah mengatakan perintah ini kepada malaikat. Di situ tidak ada penyebutan jin, yang ada malaikat. Ketika diperintahkan sujud, mereka semua sujud, yang satu yang enggak sujud, yaitu iblis. Nah, ini termasuk di antara dalil mereka bahwa iblis termasuk dari jenis malaikat. Karena disebutkan di dalam ayat ini perintah hanya kepada malaikat. Iblis ketika diperintahkan enggan, berarti dia termasuk dari malaikat. Nah, wa muraduhum anna iblisa dakhala fi khitabil malaikah. Dan maksud mereka menggunakan ayat ini bahwa iblis termasuk dalam keumuman, ya, pengarahan ucapan ini kepada para malaikat. Faqalu innahu minhum, maka dari situlah mereka mengatakan iblis itu dari golongan malaikat, dari jenis para malaikat. Nah, jangan dikira bahwa orang berpendapat ini sekarang sudah tidak ada, semua orang sudah mengetahui, oh, tidak. Bahkan sempat dahulu pernah beberapa tahun yang lalu sempat ada seminar, ya, yang membicarakan siapakah itu iblis. Lalu bagaimana keadaan iblis? Apakah iblis masuk surga? Sampai seperti itu diseminarkan. Nah, ya biasanya kalau seminar-seminar mereka pro kontra, ya kan. Ada yang mendukung pendapat itu, membuat makalah juga, punya makalah yang kesimpulannya bahwa iblis masuk surga. Ya, iblis itu seorang mukmin. Ya. Saking tingginya keimanannya, diperintahkan sujud kepada selain Allah, enggak mau dia. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, enggak mau. Menunjukkan ketinggian imannya, kata mereka demikian. Jahil yang seperti ini diseminarkan. Nah, tidak ada manfaat seminar dengan orang-orang jahil seperti ini. Ya, lebih jahil dia daripada keledainya, kalau dia punya keledai. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hal-hal yang sudah jelas. Siapa itu iblis? Ayat-ayat yang mutqan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis. yang menunjukkan kafirnya, yang menunjukkan sesatnya, yang menunjukkan dilaknatnya oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Nah, tapi masih juga diseminarkan. Ya, agama ini bukan musyawarah. Agama ini bukan ya adu argumen. Setiap orang punya akal berbicara. Setiap orang pandai ngomong berbicara. Ya. Jika demikian keadaan yang menyebabkan manusia menjadi bingung, akhirnya kaum muslimin tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Wal jawabu, adapun jawaban dari syubhat ini, hadhil ayatu kurrat akthar min marratin fil Quran. Ayat ini itu diulang-ulangi tentang kisah diperintahkannya para malaikat, termasuk diantaranya iblis sebagai abul jin, untuk sujud kepada Adam. Itu berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan hanya mengambil satu ayat saja. Lihat pula ayat-ayat yang lainnya, karena itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Kata beliau, ayat ini itu diulang-ulangi lebih dari sekali di dalam Al-Quran. Wa ghayatu ma fiha anna iblisa kana ma'al malaikati fis-sama inda an umiru bis-sujudi li Adam alaihi salam. Ya. Dan yang paling bisa difahami ya di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, bahwa iblis itu bersama malaikat, bukan dalam hal jenisnya, bukan dalam hal golongannya, tapi bersama dengan malaikat tinggalnya, yaitu sama-sama di atas langit. Ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, jadi ini jawaban yang pertama, bahwa yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaika, ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Maka menunjukkan iblis bersama dengan mereka, para malaikat pada waktu itu. Nah, iya betul, bersama. Dalam hal apa? Bukan dalam hal golongan atau jenisnya. Namun dalam hal tempat tinggalnya, mereka sama-sama tinggal di atas langit pada waktu itu. Nah, itu yang dimaksud. Ya, di antara penjelasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa farqun kabirun baina qawlihi kana ma'al malaikah wa baina qawlihi minhum. Dan perbedaan yang sangat jauh sekali ya, keadaan iblis itu bersama malaikat dengan memahami bahwa iblis itu dari golongan malaikat. Kenapa? Kebersamaan tidak menunjukkan satu jenis, satu golongan. Nah, kebersamaan tidak menunjukkan sama jenisnya, sama penciptaannya. Idh la yalzamu minal awwali ats-tsani. Tidak mesti dari adanya yang pertama menunjukkan yang kedua. Maksudnya apa? Tidak mesti dari kebersamaan tempat tinggalnya menunjukkan sama jenisnya. Nah, menunjukkan sama jenisnya. Di antara manusia ada yang tinggal bersama dengan anjing, tapi anjing dari makhluk yang berbeda dengan manusia. Beda. Nah, jenisnya berbeda. Iblis tinggalnya bersama dengan para malaikat ketika di langit, tidak menunjukkan bahwa iblis dari jenis malaikat. Tapi tempat tinggalnya sama. Wa man qala innahu yalzamu min al-awwal ath-thani fa yadhharu dha'fu qawlihi wa fasadihi aw wa fasaduhu. Barang siapa yang mengatakan bahwa kebersamaan itu mengharuskan dia termasuk dari jenisnya, maka itu semakin nampak kelemahan pendapat tersebut dan batilnya, rusaknya pendapat itu dengan hal-hal yang berikut ini. Sekarang beliau mulai membantah secara rinci dari alasan mereka yang mengatakan bahwa iblis dari malaikat. Yang pertama, nasul Quran anna iblisa minal jin. Nas dari Al-Quran Al-Karim bahwa iblis dari kalangan jin, bukan dari malaikat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujudlah mereka kecuali iblis, kana minal jin, bahwa iblis itu dari golongan jin. Nah, dari kelompok jin, jin bukan malaikat. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Faqauluhu minal jin dalilun awdah min aini syamsi fi rabi'atin nahar. Nah, maka ini dalil yang jelas. Penyebutan minal jin dari kalangan jin itu lebih jelas, sangat jelas daripada matahari yang muncul di siang hari. Matahari di siang bolong. Nah, ini sangat jelas sekali. Jadi tidak ada kemungkinan yang lain menunjukkan bahwa iblis dari kalangan jin. Ala anna iblis laisa minal malaika. Bahwa dalil ini jelas sekali menunjukkan bahwa iblis bukan dari kalangan malaikat, bal huwa minal jin. Namun dari kalangan jin. Kama naqulu abuna Adam minal ins. Sebagaimana kita juga mengatakan ayah kita, bapak manusia yaitu Adam dari kalangan manusia. Walafzu minal jinni syamilatun li khalqihi wa suratihi wa hayatihi wa amalihi wa ghairi dhalik. Maka lafaz yang disebutkan oleh Allah minal jin, iblis itu dari kalangan jin, itu mencakup penciptaannya, bentuknya, keadaannya, amalannya, dan yang lainnya. Nah, jadi ini sangat jelas sekali menunjukkan iblis dari kalangan jin. Lalu kenapa di dalam sebagian ayat ya, itu disebutkan seakan-akan iblis dari kalangan malaikat. Telah kita jawab tadi bahwa iblis disebutkan bersama dengan malaikat dalam hal tempat tinggalnya. Nah, ada sebagian juga dari kalangan para ulama yang menta'wil bahwa disebutkan kebersamaan itu dengan malaikat dalam hal bahwa iblis dahulu penciptaannya berbeda dengan penciptaan dan keadaannya sekarang. Dahulu iblis wajahnya dan penciptaannya itu seperti malaikat. Nah, diciptakan dalam bentuk yang indah. Namun disebabkan karena kekufurannya ya dan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun hinakan dia dan menjelekkan wajahnya dan wajah keturunannya. Ini sebagian pendapat menyebut demikian. Meskipun ini juga membutuhkan dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Yang jelas, ayat yang disebutkan ini merupakan nas yang menunjukkan iblis dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Yang kedua, al-malaikatu muttasifuna biqaulihi ta'ala. Para malaikat itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan yang diperintahkan. Wa bi qawlihi, dan firman Allah, la yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak pernah mendahului firman Allah. Kalau Allah tidak merintahkan, mereka tidak berbuat sampai mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat, jadi tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar, menyelisihi. Wa amma iblis faqad khatamatil ayatu allati istadallu biha ala annahu minal malaika bidzikri takabburihi wa kufrihi. Adapun iblis, ayat telah menutup ya, ayat menjadikan penutup dari ayat yang mereka jadikan sebagai dalil tersebut bahwa dia termasuk dari kalangan malaikat. Maka disebutkan di dalam ayat itu pada akhirnya disebutkan tentang sifat takaburnya, kesombongannya, dan sifat kekufurannya, bahwa iblis itu mutakabbir, sombong. Allah sebutkan tentang sifat malaikat, la yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak pernah mendahului firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan jelas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iblis itu telah kafir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Melanggar saya enggak pernah, apalagi untuk menjadi kafir. Wa hadzani huma a'zamud dzunub. Dan kedua perkara ini, kesombongan dan kekufuran, adalah dosa yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan menyombongkan diri sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Dan ini juga perbedaan yang sangat jelas, yang sangat mencolok. Yang ketiga, aktsarul mufassirin ala anna al-istithna' fi qawlihi ta'ala usjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa penyebutan istisna, istisna itu yang dimaksud adalah kata illa. Illa itu disebut harful istisna, huruf istisna yang berarti kecuali, mengecualikan sesuatu. Ya, mengecualikan sesuatu. La ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala dikecualikan dari seluruh ilah yang disembah dari selain Allah jalla wa ala. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka itu yang dimaksud dengan al-istisna, yaitu kata illa. Nah. Istisna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, illa iblis, fasajadu illa iblis. Mereka pun sujud kecuali iblis. Kata para ulama, istisna di sini adalah istisna munqati'. Ini kembali lagi sebenarnya kepada ilmu nahwu. Bagi yang sempat mempelajari sedikit dasar-dasar ilmu nahwu, insyaallah bisa memahami hal ini. Jadi istisna, kata-kata illa itu untuk mengecualikan sesuatu, itu ada dua macam. Ada yang disebut istisna muttasil, ada pula yang disebut dengan istisna munqati'. Muttasil artinya bersambung, munqati' artinya terputus. Sebagai contoh, saya permisalkan, ja'at thullabu illa zaidan, murid-murid telah datang kecuali Zaid. Zaid itu termasuk dari murid-murid, iya kan? Zaid termasuk murid. Nah, karena Zaid termasuk dari keumuman thullab, yang artinya murid-murid, maka berarti hubungannya pengecualian itu, pengecualian yang masih ada sambungannya. Zaid dengan thullab itu masih ada hubungan. Itu namanya istisna muttasil, bersambung. Tapi kalau misalnya saya mengatakan ja'a kullabu illa himaran, murid-murid datang kecuali keledai, keledainya enggak datang. Nah, keledai termasuk murid? Bukan. Ya. Tapi datang dalam bahasa Arab masyhur yang seperti ini. Ya, artinya apa? Yang dikecualikan itu tidak termasuk dalam keumuman thullab, murid-murid itu. Ini yang disebut dengan istisna munqati'. Paham ya? Istisna yang terputus. Kenapa disebut munqati', terputus? Karena yang dikecualikan itu tidak ada hubungannya dengan yang disebutkan dalam keumuman thullab. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Fasajadu illa iblis. Fasajadu maksudnya fasajadal malaikatu, sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kalau kita mengatakan pengecualian illa di situ adalah pengecualian yang muttasil, bersambung, berarti kita mengatakan apa? Iblis termasuk dari keumuman malaikat, jenis malaikat. Namun kalau kita mengatakan istisna di dalam ayat itu munqati', terputus, berarti iblis ini tidak ada hubungannya dengan penyebutan malaikat dalam pengecualian itu, karena dinamakan munqati'. Dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir menafsirkan demikian, bahwa istisna di dalam ayat itu adalah istisna mungkhati', ya, pengecualian yang terputus. Wal istithna'ul mungkhati' yufidu anna al-mustathna laysa juz'an minal mustathna minhu. Maka pengecualian yang terputus itu, istithna' yang terputus itu memberi faedah bahwa yang dikecualikan tidak termasuk dalam keumuman yang dikecualikan darinya. Iblis sebagai mustasna itu tidak termasuk dalam al-mustasna minhu. Yang dimaksud al-mustasna minhu yang sebelum illah, yaitu malaikat. Tidak termasuk, berarti tidak ada hubungannya. Wa aidan al-qurra'u sab'a qara'u bi nasbi iblis. Demikian pula para qurra', semua ahli qira'ah yang tujuh, mereka membaca dengan dinasabnya iblis. Iblis itu mansub iblisa. Fahada yuqawwi anna listisna'a mungkati'. Maka ini menguatkan bahwa istisna itu terputus, tidak ada hubungannya. Maka di sini pun jelas bahwa iblis tidak tergolong dari malaikat. Yang keempat, minal ma'lumi anna iblisa lahu dzurriyah. Merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa iblis punya keturunan. Nah, ini juga termasuk yang membedakan antara iblis dengan malaikat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni." Mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis itu dari golongan jin, maka dia telah berbuat fasik keluar dari perintah Rabb-nya. Maka Allah ingatkan manusia, ketika iblis itu telah enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan telah menjadi musuh. Maka Allah mengingatkan kepada manusia, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Apakah kalian hendak menjadikan iblis dan keturunannya? Perhatikan di sini disebutkan iblis dan keturunannya. Berarti iblis itu berketurunan. Apakah kalian hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal mereka itu adalah musuh kalian. Nah, wa ma'lumun qat'an anna al-mala'ika la tatawalat. Sementara malaikat merupakan perkara yang telah dimaklumi secara pasti, malaikat itu tidaklah melahirkan, tidaklah berketurunan. Li'adami wujudi ahliyatin tanakuhi fiha aslan. Karena memang tidak ada, ya, sama sekali malaikat sendiri tidak memiliki sesuatu yang dengannya dia bisa saling nikah, menikahi. Tidak ada sama sekali. Wa rawa Abu Syaikh fil 'Adhamah, Abu Syaikh menyebutkan di dalam kitabnya Al-'Adhamah dari Ibnu Syihab, bahwa Ibnu Syihab berkata, Az-Zuhri, fa iblisu abul jin kama anna Adam abul ins. Iblis itu termasuk adalah merupakan kakek moyangnya jin, sebagaimana Adam kakek moyangnya manusia. Wa Adamu minal ins wa huwa abuhum, wa iblisu minal jin wa huwa abuhum. Adam itu dari manusia dan Adam itu bapaknya manusia. Iblis itu dari kalangan jin dan iblis itu bapaknya mereka, jin. Wa qad tabayyana lin-nasi dzalika hina qala Allah Ta'ala, dan itu telah jelas bagi manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Maka di sini jelas, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian tidak menjadikan iblis dan keturunannya dan generasinya? Maka jin itu adalah merupakan keturunan dari iblis. Demikian pula Ibnu Jarir menjelaskan di dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan, "Ma kana iblisu minal malaikati tarfata 'ainin qattu." Iblis itu sama sekali bukan dari kalangan para malaikat sedikit pun tidak ada hubungannya sama sekali. Wa innahu la aslul jin kama anna Adama alaihi salam aslul ins. Dan sesungguhnya iblis itu merupakan ya aslul, asalnya jin, sebagaimana Adam alaihi salam merupakan asal dari seluruh manusia. Fahadhan al-atharan salihan lil-ihtijaj. Dan kedua asar ini, yaitu ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri dan ucapan Al-Hasan Al-Basri, boleh dijadikan sebagai hujjah karena sanadnya kuat. Dan berkata pula Syekhul Islam jami' rahimahullah taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, wa jami'ul jinni waladu iblis wallahu a'lam. Kata Syekhul Islam, semua yang namanya jin itu adalah anaknya iblis, dari keturunan iblis. Wallahu a'lam. Ini yang keempat yang menunjukkan perbedaan bahwa iblis bukanlah dari kalangan malaikat. Yang kelima, la tansal fawariq al-kathira bainal jin wal malaika allati dzakartuha anfa. Jangan kamu lupakan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak antara jin dan malaikat yang telah aku sebutkan sebelumnya. Fakafa bihadhihi ad-dalail hujjatun ala anna iblis lam yakun minal malaikati tarfata ain. Maka cukuplah dengan bukti-bukti ini, dengan dalil-dalil ini sebagai hujjah bahwa iblis bukan dari kalangan para malaikat sekejap pun, yakni sedikit pun, sama sekali bukan. Fa'ala man qala, maka bagi orang yang mengatakan inna iblis minal malaika, bahwa iblis dari malaikat, ayyataharras sawab wallahul musta'an, hendaklah dia berusaha untuk mencari kebenaran, wallahul musta'an. ولا يجوز القبول للقصص الإسرائيلية التي فيها أن إبليس من الملائكة. Dan tidak boleh pula menerima kisah-kisah Israiliyah yang menyebutkan bahwa iblis dari malaikat. Tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Namanya kisah Israiliyah yang tidak jelas kebenarannya. Faqabuluha baliyatul qailina annahu minhum. Maka menerima kisah-kisah dari Israiliyat ini adalah musibahnya orang-orang yang berpendapat bahwa iblis dari malaikat, karena mereka terpengaruh dengan kisah-kisah Israiliyat itu. Fahiya tantiqu bi anna iblis kana asrafal malaika. Karena kisah-kisah Israiliyat itu ada yang menyebutkan bahwa iblis itu adalah malaikat yang paling mulia dahulu. Nah, wa akrama qabiluhum, dan yang paling mulia dari tentara-tentara mereka. Dari mana? Nah. Walam yasihha an Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum annahu minhum. Dan tidak sahih pula dari Ibn Abbas, dari Ibn Mas'ud, bahwa mereka mengucapkan atau mengatakan bahwa iblis itu dari kalangan malaikat. Wa khulasatul qawl annahu la dalila ala anna iblisa minal malaika. Kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, bahwa tidak ada dalil sama sekali menunjukkan iblis dari kalangan malaikat. Balil adillatu qadhiyatun annahu laysa minhum. Bahkan dalil-dalil menunjukkan iblis bukan dari malaikat. Fal qailuna bi annahu minhum alaihim ayyataharraw al-haqqa. Maka orang-orang berpendapat bahwa iblis dari malaikat, hendaknya mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Fa innal mas'alata muhimmah walaha alaqatun bi aqidatil muslim wallahu musta'an. Karena ini permasalahan penting, kata beliau, dan ada hubungannya dengan aqidah seorang muslim. Wallahu musta'an. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, berasal dari pendapat bahwa iblis dari kalangan malaikat, maka kemudian dibawa bahwa iblis itu ya sebenarnya berjasa, maka dia pantas masuk surga. Nah, karena dengan iblis banyak orang yang berjihad, ya. Kalau tanpa iblis tidak ada jihad, kata mereka. Karena ada iblis, dia menggoda sebagian orang sehingga ada yang menjadi lawannya kaum muslimin. Maka terjadilah pertempuran, terjadilah jihad, meninggallah sebagian kaum muslimin sebagai mujahidin, ya. Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid sehingga masuk surga di tingkat yang khusus yang Allah sediakan untuk para mujahidin. Itu jasanya siapa? Tuhan, itu jasanya iblis kata sampai. Nah, coba permainan akal, ya, lalu melupakan dalil-dalil dari Al-Quran Karim yang jelas sekali menunjukkan bahwa iblis mal'un, iblis terlaknat, dan iblis min ahli nar, ya, bahkan dialah yang berhak untuk mendapatkan siksaan yang lebih sangat pedih, karena semua kesesatan yang terjadi disebabkan karena tipu daya dan, ya, iblis, waswasa dari iblis. Wallahu musta'an. Masalah yang berikutnya. Halul jin wa syayatin kulluhum ya'kuluna wa yashrabun. Apakah jin dan syaitan mereka semua bisa makan, bisa minum? Ya. Lalu kalau mereka bisa makan, bisa minum, apa makanan dan minuman mereka? Nah, ini akan disebutkan. Al-jawabu hunaka aqwalun wa adrazuha thalatha. Jawabannya bahwa di sana ada beberapa pendapat, namun pendapat yang paling masyhur itu ada tiga. Al-awwal, yang pertama, al-jinn wa syayatin la ya'kulun wa la yashrabun. Jin dan syaitan itu tidak makan dan tidak minum. Wa hadza qaulun saqit. Dan ini pendapat yang gugur, ya. Jatuh, artinya tidak teranggap sama sekali. Wa kaifa la yakunu saqitan? Bagaimana dikatakan bahwa pendapat ini tidak gugur? Wa huwa yuqadimul adillata sahihata sharihah. Dalam keadaan pendapat ini bertentangan, bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih yang jelas. Fi sunnati rasulina sallallahu alaihi wa sallam annahum ya'kuluna wa yashrabun. Bahwa mereka makan dan minum. Asani yang kedua, pendapat yang kedua, al-jin wa syaitin sinfun minhum ya'kulun wa yashrabun wa sinfun la ya'kulun wa la yashrabun. Jin dan syaitan ada satu kelompok yang mereka makan dan minum. Ada pula satu kelompok yang tidak makan dan tidak minum. Dan ini juga membutuhkan dalil. Yang ada diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Perkataan Wahab bin Munabbih ketika dia mengatakan bahwa di antara jin ada yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah dan seterusnya. Ya, dan Wahab bin Munabbih tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia banyak mengambil dari berita-berita Israiliyat. Ada kemungkinan apa yang beliau sebutkan termasuk dari berita Israiliyat, sehingga tidak pula bisa dijadikan sebagai hujjah. Asalis yang ketiga, jami'ul jin ya'kuluna wa yashrabun. Semua yang namanya jin, ya, makan dan minum. Sama seperti manusia. Mereka juga makan, mereka juga minum. Nah. Wa hadha al-qawlu dallat 'alayhi dhawahirul ahadits as-sahihah. Dan pendapat ini itulah yang ditunjukkan oleh yang zahir, yang nampak dari hadis-hadis yang sahih. Dan ini pendapat yang lebih sahih insyaallah. Min dzalika, di antara yang menunjukkan hal itu, ala sabilil misal ma jaa 'an ibni mas'ud. Sebagai contoh adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam annal jinna sa'aluhu az-zad. Bahwa kaum jin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bekal makanan mereka, apa yang mesti mereka makan. Jadi kisah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dirinya. Ada seorang penyeru dari kalangan jin, dai-nya kaum jin, itu datang kepada Rasulullah alaihissalam. Lalu jin ini membawa Rasulullah alaihissalam dan Rasulullah ikut bersama dengannya. Lalu tibalah Nabi alaihissalam di sekumpulan kaum jin. Kata Nabi alaihissalam, faqara'tu 'alaihimul Qur'an, maka aku pun membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Nah, walhasil terjadilah pembicaraan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum jin. Nah, di antara yang disebutkan oleh kaum jin, mereka bertanya tentang bekal mereka. apa yang akan mereka makan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi, untuk kalian, kalian bisa memakan setiap tulang yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala pada saat memakannya. Ya. Jadi kalau dimakan ada yang tersisa dari tulang. Nah, yang makan itu adalah kaum muslimin. Yang ketika mereka makan, mereka biasanya membaca basmalah, bismillah, makanlah mereka. Nah, tulangnya itu menjadi makanan kaum mukminin dari kalangan jin. Nah, tapi sebagian kaum muslimin saat tulangnya juga dimakan semua, dibikin presto, habis semua. Ah, kasihan kaum jinnya. Nah, ya. Yaqa'u fi aydikum awfara ma yakunu lahma. Tulang itu yang dimakan, yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan, maka tulang itu akan ada di tangan-tangan kalian dalam keadaan awfara ma yakunu lahma, yang bagi mereka itu seperti, ya, bukan hanya tulang saja yang terlihat, daging penuh berisi daging. Bagi mereka, kalau bagi kita tulang, bagi mereka daging penuh. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu bermanfaat bagi saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah. Wa kullu ba'ratin ulfun lidawabikum, dan setiap tahi unta, ya, itu akan menjadi makanan bagi kendaraan-kendaraan kalian. Mungkin ada juga kendaraan jin. Nah. Nah, jadi untuk kendaraan, untuk hewannya jin, ya, itu makannya dari kotoran-kotoran, tahi unta, tahi-tahi yang lainnya. Nah, kotoran hewan secara umum, ya, itu adalah makanan untuk kendaraan ataukah hewan dari kalangan jin. Adapun tulangnya untuk kaum jinnya, ya, yang mereka dari kalangan jinnya. Nah, ini tentu yang diberikan kepada kaum mukminin dari kalangan jin. Adapun syaitan-syaitannya, tidak akan makan. Nah, mereka tidak akan mendapatkan bahagian makan kalau mereka tinggal bersama dengan kaum mukminin yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan tidak akan mendapatkan bahagian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, makan, makan pakai tangan kanan. Minum, minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan pakai tangan kanan, minumnya tangan kiri. Nah, ini akan memberikan kesempatan bagi syaitan untuk makan dan minum bersama kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Apabila salah seorang kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Karena syaitan itu kalau dia makan tangan kiri, minum tangan kiri. Manusia yang makan tangan kiri dan minum tangan kiri, maka dia tasyabbuh dengan syaitan dan akan memberikan kesempatan kepada saudaranya dari kalangan jin syaitan untuk makan bareng bersamanya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala bi shimalihi akala ma'ahu syaitan." Siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka syaitan akan makan bareng bersamanya. Makan jamaahnya dengan syaitan. "Wa man syariba bi shimalihi syariba ma'ahu syaitan." Siapa yang minum dengan tangan kirinya, maka syaitan akan minum bersamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, "fa dzakara asmallahi hina yadkhul," ketika, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk. Ketika dia masuk, dia mengucapkan salam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia makan, dia berzikir kepada Allah. Maka syaitan pun mengatakan, sudah lama bita lakum wala asya'ha huna. Di sini tidak ada kesempatan nginep kita. Kita enggak bisa nginep. Tidak ada kesempatan makan malam untuk kita di sini. Sudah, cari tempat lain. Putus asa syaitan. Kalau rumah itu senantiasa dihidupkan dengan zikrullah. Wa indakala walam yadhkur ismallah. Tapi kalau seorang itu masuk, lalu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru masuk. Ya. Omongannya bukan salam. Bukan assalamualaikum. Naam. Good morning. Good. Naam. Ya. Dan yang lainnya. Naam. Hai. Hai. Apa itu? Naam. Hah? Tanpa zikrullah. Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk dalam keadaan seperti itu. Ya. Makan. Tidak memikirkan sama sekali. Baca basmalah. Tidak terfikirkan oleh dia. Maka syaitan mengatakan, nah, adraktumul mabit. Ini kesempatan kita untuk nginap di sini. Ketika dia makan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan mengatakan, adraktumul mabit wal asya. Alhamdulillah. Mereka tidak mengatakan alhamdulillah. Nah, kata syaitan, ya sudah, kalian mendapatkan bagian untuk nginap dan untuk makan malam asya. Nah, bayangkan kalau penghuni rumah itu enggak ada yang mengenal seperti ini, akhwan. Bayangkan. Baru masuk. Musik. Non-stop full time. Terus menerus. Ya. Habis musik dangdut, musik pop selesai. Bosan musik pop, rock ganti lagi. Terus. Seperti itu. Nah. Tambah lagi ya, keributan sana sini. Televisi. Ganti televisi. PlayStation. Ganti itu. PlayStation. Apalagi parabola in division dan yang lain-lainnya itu. Ya. Berbagai ion-ionnya itu. Nah. Sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Makan-makan. Ya. Tanpa berzikir kepada Allah. Anak-anaknya juga tidak pernah diajarkan demikian. Apa jadinya rumah seperti ini? Penuh dengan syayatin. Waliyadzubillah. Nah. Rumah yang penuh dengan shelving. Belum lagi lukisan, gambar, patung di mana-mana. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhkan. Dari hal-hal yang membuat para shelving masuk ke dalam rumahnya. Wa qala al-allamah ibn al-qayyim fi qawlihi. Berkata al-allamah ibn al-qayyim. Ketika beliau menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijisun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, minuman yang mabukan, wal-maisir, perjudian, wal-ansab, patung-patung, berhala, wal-azlam, ya, al-azlam, yakni cara-cara kaum musyrikin. Ketika hendak melakukan sesuatu, maka mereka biasanya mengambil tiga. Ya, tiga busur. Nah, yang satunya di situ tertulis amarani rabbi, saya diperintahkan oleh Rabbku. Yang kedua nahani rabbi, saya dilarang oleh Rabbku. Yang ketiga Anda belum beruntung. Kosong. Nah, jadi kalau dapat yang ketiga, ulangi lagi. Ya, masukkan terus nanti milih gitu. Kalau yang terlihat itu yang muncul amaran Rabbi, saya diperintah Rabbku, lanjutkan safar. Ya, atau hendak melakukan perbuatan apa saja. Nah, kalau nahani Rabbi, maka mereka tidak berani melakukan. Dan mereka meyakini itu. Dan mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan bantuan berhala-berhala mereka tentunya. Ya, jadi kalau dapat yang ketiga, berarti Anda belum beruntung. Nah, diulang lagi sampai dapat. Nah, ini semua kata Allah Subhanahu wa taala rijsun, najis, buruk, jelek, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, inna syarabal musyira syarabu syaitan. Sesungguhnya minuman yang mabukan itu adalah minumannya syaitan. Wa huwa yashrab min asyrab alladhi amilahu awliya'uhu. ya'muruhu bihi wa yusyarikum fi amalihi. Maka dia minum dari minuman yang dibuat oleh wali-wali syaitan itu. Dia perintahkan, lalu dia ikut serta dalam perbuatannya. Nah, fayusyarikuhum fi syurbih, maka syaitan pun ikut serta minum bareng bersama dengan wali-walinya dari kalangan manusia yang suka dengan minuman yang mabukkan ini. Nah, maka ini juga jelas sekali menunjukkan bahwa syaitan, jin, mereka makan dan mereka minum. Wal farqu baina akli mu'minil jin wa syarabihim, hanya di sana ada perbedaan makanan jin yang mukmin dan jin yang kafir, yang syaitan. Demikian pula minuman mereka. Wa aklu syur wa aklu wa syarabu kafirihim, demikian pula makan dan minuman orang-orang kafir dari kalangan jin. Huwa annal mu'minina minhum ya'kuluna wa yashrabuna ma dzukira smullahi alaihi, bahwa kaum mukminin mereka makan dan minum dari apa yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kuffaru fahum ya'kuluna at'am alladhi lam yuzkar smullahi alaihi. Adapun orang-orang kafir, maka mereka memakan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Nah, oleh karena itu, tulang-tulang itu, kotoran-kotoran hewan yang telah kering, itu tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk beristinja. Ya, kalau kemudian seorang tidak mendapatkan air, kemudian dia ingin beristinja dengan batu dan yang semisalnya, tidak boleh dia menggunakan tulang dan tidak boleh dia menggunakan kotoran hewan yang telah kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. La tastanju birrawsi wala bil'idham fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian beristinja dengan kotoran hewan, jangan pula beristinja dengan tulang, karena keduanya adalah bekal makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Wa ikhtulifa fi aklihim, dan diperselisihkan bagaimana cara makannya jin. Ya. Hal huwa syammun wastirwah am mazghun wa bal'. Apakah makanannya mereka mencium, ya, lalu menyegarkan, kalau sudah dicium baunya sudah kenyang, atau mereka juga mengunyah dan menelan sama seperti manusia makan? Ah, terjadi khilaf. Kata beliau, warajih annahu madghun wa bal'un. Yang rajih bahwa jin makan sama seperti manusia. Mereka mengunyah dan mereka mereka menelan juga. Sama seperti makannya manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap tulang yang disebutkan nama Allah itu bagi jin adalah tulang yang berisi daging penuh. Nah, itulah yang mereka makan. Ya, tulangnya tetap saja. Nah, amalan bidzahiril adillah, mengamalkan zahir dari dalil-dalil yang ada. Wa qad radda al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath 'ala man ja'ala aklahum syamman wastirwahan faqad. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa makanannya jin, ya, cara makannya jin hanya dengan mencium dan menyegarkan tubuh saja. Yang benar bahwa mereka makan dengan cara mengunyah dan mereka juga makan dengan menelannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira sampai di sini, ikhwan, yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita sebutkan dan telah kita pelajari pada malam hari ini.